الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله di bulan Ramadan yang telah lalu asatidzah di ma'had ini ada yang membuka kajian baru dan ada yang melanjutkan kajian sebelumnya. Maka untuk kajian kita di bulan tersebut, kitab Riyadhus Shalihin masih pada hadis yang pertama, bergantian dengan Ustaz Miqdad setelah sholat subuh di bulan Ramadan. Kemudian pelajaran atau kajian tentang permasalahan manhaj yang kita baca tulisan salah satu alim min ulama'i ahli sunnati wal jama'ah pada zaman ini, yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, pada kitab kecil beliau yang berjudul Ma'alim, karakteristik, ciri-ciri atau sifat manhaj ahli sunnati wal jamaah. Yang kita kaji, yang kita jadikan silsilah kajian sebelum buka bersama. Qadarullah enggak habis, belum selesai. Nah, datang Idul Fitri dan bulan Syawal, maka ada permintaan dari beberapa ikhwah untuk dilanjutkan, sehingga kita pilih hari Sabtu malam Ahad untuk melanjutkan sisa sedikit daripada kitab Ma'alim Ahli Sunnati wal Jamaah yang kita masih berada di karakteristik yang pertama. Kemudian setelah itu kita akan kembali melanjutkan kajian di kitab Riyadhus Shalihin. Kajian di kitab Riyadhus Shalihin. Maka bagi santri lama yang mereka sudah punya kitabnya, adapun yang belum insyaallah akan disediakan oleh tim Maksof sehingga bisa di peroleh oleh santri dan santriwati banin maupun banat agar bisa mengikuti faedah yang tertulis di kitab yang akan kita baca. Nah, fadhal bawas. Nah, pada halaman 18, setelah menyebutkan karakteristik ciri atau sifat yang pertama dari ahli sunnati wal jamaah, mereka mengedepankan, mementingkan, menganggap besar mengenai akidah dan berdakwah kepada tauhid. Syekh mengatakan hadza manhajus salaf, ini adalah manhaj salaf. Wa huwa alladhi 'alayhi jami'ul anbiya, dan di atas inilah berjalan dakwahnya para anbiya, mengajak umat manusia kepada ajaran agama yang benar, aqidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi mereka berdakwah di atas perkara ini. Wa khatimuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penutup mereka, yaitu penutup para nabi, begitu juga Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus agar umat manusia meninggalkan kesyirikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh sebab itu dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innama bu'ithu, aku ini diutus, dikirim, li'ubadullah wahdah, agar supaya Allah Subhanahu wa taala disembah semata. Artinya tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tauhid, mengajak umatnya untuk bertauhid, menjadi kaum muwahhidin. Nah, wa huwa al-bada'atu bi islah al-aqidah, yaitu memulai dengan memperbaiki akidah mereka, baik di kota Mekah maupun apa, di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam, memperingatkan umatnya dari perkara syirik, bahkan melarang wasilah, sarana yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Semua ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pentingnya perkara tauhid. Wa da'watu ilaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdakwah kepadanya. Wa thabatu alaiha, senantiasa meminta supaya diberikan keteguhan, kokoh di atasnya. Oleh sebab itu di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam yang sering beliau lantunkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, artinya di atas tauhid, di atas akidah yang benar. Sampai karena seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa tersebut, Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau masih sering mengucapkan doa tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yudrik, apa yang engkau tahu wahai Aisyah? Wal qulub baina usbu'aini min asabi' ar-rahman, sedangkan hati di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha." Allah Subhanahu wa taala bisa bolakkan hati sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah kekokohan, thabat, istiqamah di atas agama ini, di atas tauhid dan akidah yang benar. Wa ma'rifatu ma yudhatuha wa yufsiduha, dan mengetahui kebalikan daripada tauhid, kontranya tauhid, yaitu syirik. Wa yufsiduha, dan apa saja yang bisa merosak pondasi tauhid kita, yang bisa merobohkan akidah kita. Karena bisa jadi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan-perbuatan yang dia tidak rasa, tidak diketahui, ternyata perbuatan tersebut menghancurkan akidah yang dia punya. Maka penting untuk mengetahui apa kontra, kebalikan daripada tauhid, dan apa pula yang merusak dan menghancurkan tauhid kita. Min anwa'i syirki billahi azza wa jalla wa ma'rifatu ma yanqusuha, dari berbagai macam syirik, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetahui, kalau tadi merusak, kalau sekarang mengetahui apa yang mengurangi kadar. Kalau tadi menghancurkan, yaitu dengan syirik. Atau tidak menghancurkan, tapi mengurangi kadar tauhid kita. Sehingga tidak sempurna tauhidnya. Minal ma'asi wal bid'ah wal muhdatsat, dari berbagai macam kemaksiatan. Dosa besar, dosa kecil. Begitu pula kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Ini akan mengurangi tauhidnya seorang hamba. Ini dakwahnya para anbiya. Dan ini dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan karakteristik terdepan bagi manhaj ahli sunnati wal jamaah, senantiasa mengajar umat manusia untuk bertauhid. Memperbaiki akidah mereka, kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meninggalkan berbagai macam peribadatan kepada selainnya. Maka ini menjadi pembeda antara kita dengan ahlul bidah, antara kita dengan ahlul ahwa. Contoh seperti yang kita sebutkan, yaitu siapa? Ikhwanul muslimin. Ikhwanul muslimin, mereka tidak memandang pentingnya perkara tauhid. Bahkan mereka meremehkannya. Yu'riduna an tauhidillah, mereka berpaling daripada dakwah ini. Bagi mereka jam'ul kalimah, mengumpulkan suara agar mendapatkan tahta, baru setelah itu memperbaiki. Mereka memandang bahwasannya tauhid dan berdakwah kepada akidah yang benar, tazidu ikhtilafan wa tafarruqa, bahwasannya dakwah tauhid ini tidak menambah kecuali perpecahan. Bagi mereka berdakwah kepada tauhid, siap-siap untuk berpisah. Mereka anggap dakwah tauhid sumbernya perselisihan. Oleh sebab itu muassis Ikhwanul Muslimin, pendiri jamaah ini, min ajhalin nas bitauhidi wa fadlihi wa makanati, merupakan orang yang paling bodoh, orang yang paling jahil kepada perkara tauhid, fadilah tauhid, keutamaan tauhid dan kedudukan tauhid. Siapa muassisnya? Hasan apa? Al-Banna. Dan ini yang dia rumuskan. Hadza alladzi rasamahu muassisuhum. Yang digariskan oleh pencetusnya, yaitu Hasan al-Banna. Menganggap dakwah ini sumber kerusakan. Oleh sebab itu, Ikhwanul Muslimin du'atun, merupakan da'i-da'i taqarub baina syiati wa sufiyah. Mereka adalah orang-orang yang menjembatani. Mereka berusaha mendekatkan antara Syiah dengan Sufi. Siapa ini Ikhwanul Muslimin? Oleh sebab itu mereka marah ketika Ahlu Sunnah berbicara mengenai kebatilan Syiah. Mereka marah, enggak terima. Di antaranya siapa? Hamas. Buatan Iran, buatan Zionis. Yang penuh dalamnya Ikhwanul Muslimin. Mereka marah ketika menyebutkan bobroknya Itsna Asyariyah wal Ja'fariyah yang ada di Iran. Karena memang dari dulu hum du'atu taqarub baina syi'ati wa sufiyah. Mereka merupakan jembatan da'i-da'i yang mendekatkan antara sufi dengan syi'i. Oleh sebab itu ulama kita mengatakan apa? At-tasawuf wat-tasyayyu' wajhan li'umlatin wahidah. Dua wajah dalam satu koin. Syi'ah dan apa? Sufi. Dua wajah dalam satu koin. Terdapat banyak kesamaan. Ikhwanul muslimin memberikan jalan kepada mereka, memudahkan. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Syekh bin Bas mengatakan, al-ikhwan al-muslimun laisa indahum nashatun fi da'wati ila tauhidillah. IM, ikhwanul muslimin, mereka tidak punya semangat, enggak punya nasyat. Dakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Wa inkari syirki wal bidah, mereka enggak punya semangat, enggak antusias untuk mengingkari kesyirikan dan kebid'ah. Memang mereka menganggap ini sumbernya perpecahan. Padahal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam 23 tahun berdakwah setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul kepada perkara ini. Madinah dan sebelumnya di Makkah. Adapun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam rabba sahabat, mentarbiah sahabat di atas perkara tauhid. Dan mentarbiah umat ini untuk mementingkan perkara tauhid. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam naha an wuku'i syirk fi waqtil ma'arik, melarang terjadi kesyirikan ketika muncul peperangan di kancah pertempuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada perkara syirik. Padahal apa? Namanya berperang butuh ijtima'ul kalimah. Satunya suara. Wa tawahhud as-saff. Persatuan barisan. Butuh ini. Tapi ketika melihat ada, apabila unsur kesyirikan muncul, ditegur, dilarang, diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Butuh persatuan loh ini. Akan menyerang musuh. Dalam konteks jihad. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, "Lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hunain." Ketika Nabi keluar bersama kaum muslimin, para sahabat di peperangan Hunain. Wa nahnu hudatha'un bi Islam. Dan pada saat itu banyak di antara kaum muslimin ini yang baru saja masuk. Umur mereka masih muda dalam agama Islam, baru keluar daripada kesyirikan, kekufuran. Mereka baru masuk ke dalam agama ini. Wa marra bi syajaratil musyrikin. Kemudian mereka lewat dengan satu pohon yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Mereka melewati pohon tersebut. Yu'allikuna biha aslihatahum. Yang mana kaum musyrikin menggantungkan senjata, pedang, lembing, tombak mereka di pohon tersebut. Tujuannya apa? Ngalap. Ngalap apa? Barokah. Artinya kaum musyrikin menganggap pohon ini keramat. Bisa memberikan kepada mereka maslahat dan menolak berbagai macam bala. Mereka ingin dapat keramat dari pohon tersebut sehingga kaum musyrikin meletakkan senjata di ranting, di batang pohon itu. Yuqalu lahu dhatu anwar. Pohon ini disebut apa? Dhatu anwar. Pohon dhatu anwar. Ketika mereka melewati pohon tersebut, tiba-tiba bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," karena mereka masih baru masuk Islam. Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Nabi, bisa enggak diberikan kepada kami dhatu anwat, pohon seperti pohonnya mereka? Bisa enggak kita diberikan pohon yang dimana kita bisa ngalah barokah dari pohon tersebut? Seperti kaum musyrikin, mereka punya pohon keramat. Apakah dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kita mau apa? Mau perang, mau berjihad, butuh satu suara, banyaknya manusia, harus satu barisan? Tidak. Karena ini menyelisih daripada perkara tauhid. Kontranya tauhid. Yang merusak tauhid. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, subhanallah, maha suci Allah. Kama qala qaum Musa li Musa. Ini persis seperti ucapan kaumnya Nabi Musa kepada nabinya. Kepada siapa? Kepada Musa. Ketika mereka sudah diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut, menepi di daratan, kemudian melihat patung Samiri, mereka mengatakan, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, berikan kepada kami Tuhan seperti Tuhannya mereka. Artinya berikan kepada kita patung seperti patungnya mereka. Ini baru diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengingkari mereka. Ini persis seperti ucapan kaum Musa kepada Nabi. Berikan kami Tuhan seperti Tuhannya mereka. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Latargabunna sanana man kana qablahukum. Kalian akan mengikuti jalannya umat-umat terdahulu. Maka peringatan keras dari Nabi alaihi salatu wassalam dan melarang umatnya di dalam perkara syirik. Nah, ini merupakan dakwahnya para anbiya dan dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, fadhal Hus. Nah, kemudian Asy-Syaikh menyebutkan kepada kita apa sih definisinya tauhid. Wa tauhid kama huwa ma'lum, sebagaimana diketahui. Ini definisi yang akan disebutkan oleh Syekh merupakan definisi secara istilah syar'i. Adapun definisi tauhid secara bahasa merupakan masdar kata ketiga dari dua pondasi kata bahasa Arab. Masdar wahada yuwahidu tauhida. Masdar kata ketiga dari wahada yuwahidu tauhida. Berarti tauhid kata ketiga. Di dalam enam aturan bahasa. Wa huwa ja'alu syai'a wahida, menjadikan sesuatu menjadi tunggal. Ini secara bahasa. Ini maksud dengan tauhid, ja'ala syai'a wahida. Menjadikan sesuatu menjadi apa? Tunggal, menjadi satu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, Beliau menegaskan dengan 3 poin. Ifradullah Jalla wa'ala bil ibadah. Ini poin yang pertama. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Kemudian poin yang kedua, watarku ibadati masiwa. Meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Kemudian poin yang ketiga, wal bara'atu minha wa min ahliha, berlepas diri darinya. Nya di sini apa? Nya di sini apa? Peribadatan kepada selain Allah, yaitu syirik. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pengikutnya. Berlepas diri dari syirik dan berlepas diri dari musyrik. Berlepas diri dari perbuatan dan berlepas diri dari orang yang berbuat. Nah, kemudian Asy-Syaikh akan menyebutkan dari 3 poin ini masing-masing dalilnya. Mengesahkan Allah dalam peribadatan yang pertama. Kemudian yang kedua, meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Ini 3 poin dari definisi tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, kami telah mengutus pada setiap umat rasul. An'ibudullah, agar menyembah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wajtanibut tawhud, dan jauhi dari berbagai macam tauhid. Nah, ayat ini masuk kepada 3 definisi yang 3 poin yang disebutkan oleh beliau. Ani abudullah, sembahlah kalian kepada Allah. Berarti masuk poin keberapa? Poin pertama. Wajtanibu tauhid, dan jauhilah dari kalian tauhid. Berarti poin keberapa ini? Poin kedua. Meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Konsekuensinya berarti dia harus apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku. Nah, dan tauhid, ikhwani afidhakumullah, secara bahasa itu diambil dari lafadz tughyan. Tauhid itu diambil dari lafadz tughyan. Apa itu tughyan? Mujawazatul had, melampaui batas. Berarti secara bahasa, orang yang melampaui batas sekali disebut dengan apa? Tughyan. Melampaui batas dari kebenaran sehingga menuju kepada kebatilan. Melampaui batas keimanan sehingga terjerumus kepada kekufuran. Jadi tauhid secara bahasa diambil dari kata tughyan, yang artinya mujawazatu al-had, melampaui batas. Secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan tauhid sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. Berkata Ibnul Qayyim, makna dari tauhid yang terdapat dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, beliau menegaskan, kullu ma tajawazal 'abdu haddahu, hamba yang melampaui batasnya. Setiap hamba yang melampaui batasnya. Kullu ma tajawazal 'abdu haddah. Dari sisi apa? Min ma'budin, dari sesembahan. Mestinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melampaui batas. Batasnya ditubruk. sehingga dia menyembah kepada selainnya. Hamba yang melampaui batasnya dalam perkara apa? Min ma'budin, dari sesembahan. Au matbu'in, atau orang yang diikuti. Ekstrim. Di luar daripada garis yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Au muta', atau orang yang ditaati. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Apa tadi maksud dari taghut? Setiap hamba yang melampaui batasnya, baik dari sisi apa? Peribadatan yang diibadai, atau yang diikuti, atau yang ditaati. Dan tauhid ini banyak jenisnya, contohnya, macamnya tauhid ini banyak. Dan kepalanya berapa? 5. Kepalanya tauhid ini 5. Yang paling tinggi, Ra'sut Tawaghit, panglimanya siapa? La iblis la'natullah alaihim. Iblis alaihim la'ainullah. Yang selalu mengajak umat manusia kepada al-dhalal, kesesatan, wal-kufr, kekufuran, wa yad'u an-nas ila an-nar, dan mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam api neraka bersama mereka. Berarti termasuk tauhid adalah siapa? Iblis alaihi laknatullah. Kemudian yang kedua, selain iblis, siapa? Nah, man'ubida wa huwa radhin. Orang yang disembah dan dia ridho. Orang menyembah dia, dia senang disembah. Bahkan dia mengaku dirinya wali. Bahkan dia mengaku di derajatnya apa? Di atas Nabi. Sehingga tidak perlu berbuat amalan-amalan syariat di dalam agama ini. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, Ramadan tetap makan dan minum. Dan dia panutan. Man'ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dan dia ridho, dirinya disembah. Maka termasuk apa ini? Tauhid. Kecuali dia disembah dan dia enggak ridho. Sudah meninggal orang soleh. Meninggal tahu-tahu kuburannya disujuti. Selama hidupnya dia selalu mengajak kepada kebaikan. Mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafat dia disembah. Dan dia enggak ridho. Ini enggak termasuk dalam ayat ini. Ini yang kedua. Nah. Kemudian yang ketiga. Itu yang keempat. Yang ketiga. Manida'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Bagian daripada tagut. Orang yang mengaku apa? Ilmu ghaib. Karena enggak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, tidak ada yang mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dalam perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, dia telah menjadikan syarik ma'allah. Sama dengan apa? Allah. Karena ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda telah mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirimu sebagai rob. Nah, ini betapa banyak pada zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah. Mengaku cendekiawan muslim, mengaku sebagai seorang da'i, dan dia peramal, dan dia sahir, dan dia kahin, dukun. Bahkan meramal apa? Terjadinya hari kiamat. Yang lagi semarak sekarang disebut apa? Ustadz hari, sampai disebut dengan gelar ustadz hari kiamat. Karena ceramahnya mengenai hari kiamat. Kalau yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bagus. Tapi disambung-sambungkan dengan keadaan-keadaan zaman sekarang, sehingga dia bisa mengatakan bahwasanya Ramadan tahun depan akan keluar dukhan. Dukhan merupakan tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW ditanya, kalau tidak beliau mengatakan, mal mas'ul anha bi'a'lama minasail, ketika ditanya hari kiamat, Nabi menjawab satu di antara dua jawaban. Yang pertama, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Atau yang kedua, ditanya hari kiamat, Nabi SAW menjawab, apa yang kau persiapkan ketika datang hari kiamat? Nabi ditanya, kapan hari kiamat? Beliau menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Atau dibalik dengan pertanyaan oleh Nabi, apa yang kamu persiapkan kalau sudah datang hari kiamat? Nah, biasanya enggak tahu kapan terjadinya. Nah, ini bagian daripada orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Kemudian yang keempat, man da'a ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak untuk menyembah dirinya. Berarti mengajak untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya pada zaman sekarang ini golongan yang keempat. Du'atun ila abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak umat manusia masuk ke dalam pintu api neraka jahannam. Mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Mengajak untuk beribadah kepada syirik. Nah, dan ini banyak sekali dilakukan oleh kaum apa? Kaum sufi. Kemudian yang kelima apa? Man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Waqad umiru ay yakfuru bih, dan mereka diperintahkan untuk mengkufurinya. Nah, ini lima hal yang disebut sebagai ru'usut tawaghit, kepalanya tauhid. Yang pertama tadi apa? Iblis. Yang kedua, orang yang diibadai dan dia apa? Ridha. Yang ketiga, yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Yang keempat, nah, mengajak untuk beribadah kepada selain Allah, untuk mengajak beribadah kepada dirinya. Yang kelima, yang berhukum kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, menyembahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, Tuhan kalian telah menetapkan agar tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa qala al-khalil abihi wa qaumi, dan berkata Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari kaum musyriki. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat, apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali aku menyembah Tuhan yang menciptakanku, menjadikan aku. Wa qala wa huwa wal ladzina ma'ah, Dan beliau pun Ibrahim berkata, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu kaumnya Nabi Ibrahim, yang mengikuti Nabi Ibrahim, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan dakwahnya para anbiya, dan begitu pula dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kurang berapa Isya? 18? Nah, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang. Maka bagi para santri yang belum punya kitabnya, hendak menghubungi tim Maksof agar segera disediakan kopian dari kitab yang kita baca, agar bisa mengikuti para santri dan para santriwati. Kemudian untuk dars besok hari Ahad, ada sedikit perubahan jadwal. Nah, insyaAllah kita kedepankan Bulughul Maram pada hari Ahad, dan kita akhirkan Usulul Thalathah di hari Senin. Ada sedikit perubahan, jadi besok Bulughul Maram, pelajaran fikih, santri tasmi sebelum kajian seperti biasa, dan hari Senin, naam, dengan usul al-thalatha insyaallah ta'ala. Ilahuna walhamdulillah.